السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله di malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melangsungkan kajian kita dari membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang bertemakan Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib, yang diartikan ataupun ya, bisa dimaknai dengan ya derasnya ya kalimat-kalimat yang baik yang turun, diibaratkan seperti hujan yang deras. Ya, dari kalimat-kalimat yang baik, yang ini semua, ya, barakallahu fikum, ya, akan, ya, menjadi sebab untuk kita bisa, ya, menjaga diri kita, ya, dan anggota badan kita, untuk bisa mampu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah memberikan sebuah ya faedah al-azimah ya yang agung ya tentang jenis hati, ya, yaitu ada tiga jenis hati yang ada pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, yang dari ketiga ini barakallahu fikum ada di antara hati tersebut, ya, yang hatinya kosong dari keimanan dan semua kebaikan, ya, ya, tidak mampu dia barakallahu fikum, ya, tidak ada pada dirinya keimanan dan kosong daripadanya ya kebaikan-kebaikan ya, barakallahu fikum. Demikian pula ada hati ataupun hati yang jenis yang kedua di mana hati ini tersinari dengan cahaya iman ya, namun ya terkadang masih ada pada dirinya hijab yaitu penghalang ya, yang datang baik dalam dirinya yaitu hawa nafsunya maupun yang datang dari pengaruh luar yaitu bisikan-bisikan ya syaitan, sehingga ya hamba yang berada pada hati yang kedua ini dia berjuang terus melakukan perlawanan ya, terkadang dia menang berhasil mengalahkan godaan-godaan tersebut, ajakan-ajakan tersebut, hawa nafsu tersebut, tapi terkadang dia juga sering kalah ya dari ya godaan-godaan tersebut sehingga dia mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya barakallahu fikum. Dan jenis hati yang ketiga barakallahu fikum, hati yang tersinari dengan cahaya keimanan yang terang benderang, yang bahkan hawa nafsu yang ada pada dirinya apalagi godaan syaitan itu luntur ya apabila mencoba ingin apa ya merusak cahaya tersebut, tidak mampu, hati tersebut akan terbakar ya, dengan cahaya yang begitu terang dari yang muncul dari hati tersebut ya, sehingga barakallahu fikum hati apa godaan-godaan itu, hawa nafsu itu pun seketika ya hancur terbakar oleh ya kuatnya sinar cahaya iman bagi orang yang memiliki hati yang ketiga ini. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dari sini Imam Al-Qayyim ingin menjelaskan bahwasannya ya, ataupun ingin memberikan koreksi ataupun muhasabah introspeksi diri terhadap diri-diri kita berada di jenis manakah hati kita pada hari ini? Ya, berada di jenis nomor berapakah hati kita pada hari ini? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis hati yang pertama. Ya, yang kosong daripada keimanan, yang kosong daripada nilai-nilai kebaikan. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir, ya, sebagaimana para pelaku bid'ah, ya, di mana mereka barakallahu fikum, ya, tidak memiliki cahaya kebaikan yang sifatnya, ya, kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka tidak pernah melakukannya ataupun tidak memiliki hal itu barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila hari ini hati kita berada di posisi yang kedua dan pada posisi yang sering kalah, ya, sering kalah dengan apa? Dengan godaan-godaan, baik yang datang dari hawa nafsu kita maupun dari godaan-godaan syaitan, kita sering kalah. Ya, jarang kita memenangkan pertarungan tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita untuk mendominasi penguasaan terhadap diri kita, terhadap, ya, hati dan jasmani kita sendiri. Ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil menghancurkan, meluluhkan ataupun barakallahu fikum mengalahkan godaan-godaan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah agar suatu hari nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan usia kita, maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah, ya, menakdirkan selesai usia kita di usia yang sekian dan sekian, maka kita memohon kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita berada di jenis hati yang ketiga barakallahu fikum. Amin. Ya. Nah, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, kita akan langsungkan pembahasan yang berikutnya. Kalau kemarin jenis Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan jenis-jenis hati, yang sekarang lagi-lagi, ya, Masya Allah, Al-Imam Al-Qayyim ingin, ya, memberikan takribul afham, pendekatan pemahaman terhadap jenis-jenis hati yang telah dibahas yang lalu. Dengan apa? Dengan permisalan-permisalan barakallahu fikum. Nah, ya, dengan sebuah permisalan, ya, yang insya Allah taala akan mudah untuk kita fahami. Dan ingat, ya, apabila kita telah memahami berbagai macam permisalan ketika, ya, pembahasan-pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bagaimana permisalan seorang yang bertauhid, seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sholat, yang khusyuk dalam sholatnya, bagaimana permisalannya. Demikian pula seorang yang berpuasa, seorang yang bersedekah, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dibahas permisalannya. Ini, ya, untuk memudahkan kita memahami dan, ya, logika kita cepat mencerna, agar tujuannya memotivasi kita untuk apa? Untuk bisa mengamalkannya barakallahu fikum, dan untuk mempermudahkan kita untuk mendakwahkan, ya, keluarga kita, mempermudah memilih bahasa-bahasa yang bisa, ya, diterima oleh keluarga, tetangga maupun masyarakat kita barakallahu fikum, dengan permisalan-permisalan yang disebutkan ataupun diajarkan, dikeluarkan faedahnya oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah. Baik. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala sekarang ingin mempermisalkan hati itu seperti sebuah rumah. Ya. Di sini disebutkan wa huwa thalathatu buyutin. Dan, ya, hati itu tiga permisalan hati itu adalah bagaikan tiga rumah. Ya, kondisinya bagaikan tiga rumah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kita mulai dari kondisi rumah yang pertama. Baitun lil malik, ya. Rumah yang pertama itu dipermisalkan oleh Imam Al-Qayyim adalah rumah milik sang raja. Ya. Rumah milik sang raja. Ya, mungkin bahasa yang lebih megahnya adalah istananya sang raja. Ya, barakallahu fikum. Nah, fihi di dalam rumah tersebut kata Imam Al-Qayyim, kunuzuhu, di dalamnya ada ya perbendaharaan milik sang raja. Ya, harta-harta milik sang raja, segala perbendaharaan dari jenis-jenis yang berharga milik sang raja, semuanya milik sang raja. Ya. Wa dhakhairuhu, dan simpanan-simpanan, mungkin emas, perak dan segala macamnya yang disimpan di rumah tersebut milik sang raja. Ya. Wa jawahiruhu, dan permata-permata. Ya. Intinya apa? Begitu banyak barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, yang rumah ini tuannya siapa? Raja. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kondisi rumah yang kedua. Ya. Wa baitun lil 'abdi. Rumah yang kedua adalah rumah milik seorang hamba. Ya. Nah, kalau tadi kita bahasakan raja, mungkin coba kita mempermudah membahasakan milik seorang rakyat. Ya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fihi, di dalam rumah tersebut kunuzul 'abdi. Ya, ada harta ataupun perbendaharaan milik hamba tersebut. Wa dhakhairuhu, dan simpanan-simpanan milik ya hamba tersebut. Wa jawahiruhu, dan permata-permata milik sang hamba tersebut. Ya, dia juga memiliki harta di dalam rumah tersebut. Simpanan-simpanan ya, ya memiliki barang-barang berharga di rumah seorang hamba tersebut. Naam. Wa laisa jawahiruhul malik wa dhakhairuhu, ya, dan ya, tapi bukanlah ya permata-permata sang raja ataupun simpanan-simpanan sang raja. Maksudnya apa? Nilai harta milik rakyat tentunya berbeda dengan nilai harta milik sang raja, baik jumlahnya, baik nilainya, ya. Jadi di sini perbedaannya, ya, bukan seperti sang punya sang raja. Insyaallah paham, ya. Raja memiliki harta yang begitu besar, yang begitu banyak. Berbeda dengan rakyat jelata. Nah, ini kondisi rumah yang nomor dua. Kemudian, kondisi rumah yang nomor tiga. Wa baitu khalin safarin la syai'a fi. Ya. Rumah yang ketiga adalah rumah yang kosong. Safar, nol. Ya. Enggak punya apa-apa. Ya. La syai'a fi, ya, tidak. Tidak ada apa-apa di rumah tersebut. Kosong lampau. Tidak punya harta, tidak punya apa. Kosong, nol. Ya, ini rumah yang ketiga. Nah. Ya, jadi ya, sekarang Imam Al-Qayyim mempermisalkan hati seperti rumah. Ya, yang kondisinya juga ada tiga. Yang pertama, rumah milik sang raja. Yang isinya begitu banyak harta yang mewah. Ya, yang bernilai, yang berharga. Kemudian rumah kedua milik sang hamba. Dia memiliki harta, tapi tentunya nilainya tidak seperti milik sang raja. Dan rumah yang ketiga, rumah yang kosong, melompong, tidak ada harta sama sekali di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faja'a lissu ya, yasriqu min ahadil buyuti. Ya, maka lalu datanglah seorang pencuri. Ya. Yasriqu min ahadil buyut, ingin mencuri dari salah satu rumah tersebut. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim bertanya kepada kita ini yang baca, ya, yang membaca kitab beliau. Kata beliau rahimahullah, "Fa min ayyuha yasriq?" Maka dari rumah yang mana si pencuri ini akan mencuri? Man yujib? Siapa yang bisa menjawab? Endak? Man? Man, Mas Nurman, rumah yang mana kira-kira? Nomor? Nomor dua. Ada lagi? Man yujib? Dari rumah yang mana kira-kira? Hah? Milik sang raja. Ya. Siapa lagi? Yang jawab bukan anak nanti. Ibnu Qayyim yang akan menjawab. Siapa lagi? Mas Maulana? Hah? Milik sang raja? Siapa lagi? Sebelum kita lanjut. Pak Margono gimana? Rumah sang raja? Baik. Sudah? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Abang Muhammad, Indak? Raja? Baik. Milik sang raja, Abang Muhammad? Baik. Ya. Yang jawab bukan anak ya. Yang jawab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Sekarang setelah Imam Ibn Al-Qayyim ya, mempertanyakan, menanyakan kepada kita semua. Ya, maksudnya yang membaca kitab ini tentunya kita semua. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Fa'in qulta. Ya. Ya. Jawabannya tidak langsung beliau jawab. Tapi beliau akan arahkan. Ya. Fa'in qulta. Maka apabila engkau mengatakan ataupun menjawab. Ya. Minal baitil khali, yakni pencuri itu akan datang ke rumah yang kosong. Kalau kamu menjawab demikian, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kana muhala, ya, ini mustahil. Ya, ini mustahil, kata Imam Al-Qayyim. Kenapa? Li'anna al-baitil khali laisa fihi syai'un. Ya. Laisa fihi syai'un yasrib. Ya. Karena rumah yang kosong tersebut itu tidak ada sesuatu ya yang bisa dicuri. Oh, rumahnya kosong, enggak ada apa-apanya, kok malah mau apa yang mau dicuri gitu, kata Imam Al-Qayyim. Kalau jawaban Anda tadi apa? Rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga ya. Rumah yang kosong intinya. Ya, rumah yang kosong. Ya. Pencuri itu mau curi apa? Orang rumahnya kosong, melompong seperti itu, enggak ada harta juga. Maka ini mustahil, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, kemudian Imam Ibn Al-Qayyim menyampaikan sebuah athar, ya. Wa li hadza qila li Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena ini pernah ditanyakan kepada Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pernah ditanyakan, dikatakan kepada beliau, innal yahuda taz'umu annaha la tuwaswasu fi salatiha. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka menyangka bahwasannya ya mereka tidak pernah diganggu di dalam salat-salat mereka. Ya. Jadi orang muslim, orang mukmin, orang kaum muslimin kok katanya ya salatnya sering diganggu, kadang enggak khusyuk. Kami orang Yahudi, ibadah-ibadah kami enggak pernah kami masuk setan. Kami taat beribadah kepada ya, Rabb yang kami sembah. Ya. Dikatakan kepada, kok bisa maksudnya? Kok kenapa muslimin itu diganggu tapi orang Yahudi tidak diganggu salat-salat mereka? Mereka makin khusyuk dalam salatnya. Maka kata Imam, kata sahabat yang mulia ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqala, وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِقَلْبِ الْخَرَابِ. Ya, kata beliau, apa yang mau diperbuat setan pada hati yang sudah rusak? Ya, Masya Allah. Orang Yahudi menyangka agama kita lah yang benar. Karena kita tidak pernah terganggu dalam ibadah kepada kita. Kepada Tuhan kita. Kita khusyuk beribadah. Lihat itu orang-orang muslimin. Mereka terganggu ibadahnya. Kadang enggak konsentrasi, enggak khusyuk. Ya. Mereka jadikan tolak ukur adalah kemantapan ibadah mereka, tenangnya mereka ibadah dalam solat-solat mereka. Nah, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dengan pertanyaan yang apa? Kalau bahasa sekarang ini kena mental, mentalnya kena ini. Apa yang mau diperbuat setan sama hati yang sudah rusak? Mau ganggu apa? Apa yang mau diganggu? Ya. Dia sudah musyrik, sudah kafir, justru itulah rumahnya. Tidak perlu dia ganggu. Bahkan semua perbendaharaan syaitan itu dia taruh di situ, dia simpan di hati-hatinya orang-orang kufar. Nah, ya, bisa dipahami ya. Ya, nah, jadi ini kondisi rumah yang kosong tadi. Ya, nggak akan mungkin masuk, ya, pencuri ke situ karena memang nggak ada apa-apanya. Apa yang mau diambil? Apa yang mau digoda? Apa yang mau dirampok? Dicuri? Tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian. Nah, ini jawaban jumhur nih. Jumhur di dalam majelis ini. Wa in qulta, dan apabila engkau menjawab mengatakan, ya. Yasriqu min baitil malik, ya. Pencuri itu akan mencuri dari rumahnya sang raja. Rumah yang nomor satu tadi ya. Kita urutkan jadi rumah nomor satu, rumah sang raja. Kana dzalika kal mustahilil mumtani'. Ya. Kata beliau rahimahullah, itu juga sepertinya hal yang mustahil dan tidak mungkin. Ya, jadi enggak mungkin ini mencuri juga di rumah raja. Kenapa nih jawabannya? Fa inna 'alaihi minal khas wal yadat. Karena di rumah tersebut, rumah sang raja itu ada para penjaga yang begitu banyak, yazab, itu seperti gambarnya ribuan penjaga mungkin ada di situ. Ya. Nah, sulit bagi pencuri untuk menembus penjagaan ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, maka ini sepertinya mustahil bagi seorang pencuri untuk bisa menembus brigade barisan penjagaan yang begitu ketat di rumah sang raja. Nah, ya. Kemudian, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ma la yastati'ul lissu dunu minhu, yang tidak mungkin maling itu ataupun pencuri itu bisa mendekat darinya, dari rumah tersebut, ingin mencuri harta yang begitu banyak, yang begitu berharga, begitu bernilai di rumah sang raja. Ya, resiko dia, ya, resikonya tinggi. Ya, mau coba, ya, mungkin masih di pintu pertama dia sudah ketangkap. Nah, jadi, ya, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kaifa waharasuhu al-malik binafsi, bagaimana lagi bila sang raja itu juga menjaga dirinya, sudah barisannya, barisan penjagaannya ketat berlapis-lapis, ya, kemudian si raja juga menjaga hartanya, ya, jadi begitu banyak lapisan penjagaan. Nah, ya, wa kaifa yastati'ul lissu dunu, fakaifa yastati'ul lissu dunu min, dan bagaimana pencuri itu bisa mendekat kepada sang raja. Wa haulahu minal farasi wa jundi ma haulahu, ya, sementara para penjaga dan tentara ada di sekitar raja tersebut, ya, falam yabqa al-lissu, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi sang pencuri illal baitats tsalits, kecuali rumah yang ketiga. Maksudnya kalau tadi posisinya rumah yang kedua, ya, ya, rumah siapa? Rumah rakyat jelata yang di dalamnya memiliki harta tapi enggak punya penjaga, cuman dia seorang diri yang menjaga harta tersebut, walaupun mungkin hartanya tidak seberapa, tapi bagi pencuri ini lebih mending, lebih jauh, lebih ringan resikonya daripada dia harus mencuri di rumah sang raja. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini, ya, jawaban daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi dua rumah tadi, rumah yang kosong mustahil tujuh karena tidak punya apa-apa, rumah sang raja mustahil juga ditembus karena banyaknya penjagaan. Yang paling mudah, yang paling ringan, yang tidak berisiko, yaitu sang pencuri mencuri di rumah dari barakallahu fikum rakyat jelata tadi atau seorang hamba tadi, barakallahu fikum. Nah, fahuwa alladhi yashunnu alaihi al-gharat, maka di rumah yang ketiga, yakni rumah rakyat tadi, itulah dia akan menyerang dengan berbagai bentuk tipu daya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi inilah jawabannya daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, pencuri juga pikir-pikir dulu. Ya, dia punya akal yang sehat juga. Nggak mau ambil resiko, mendingan ya tipis-tipis lah. Ya, mendingan ambil yang ada yang mudah daripada harus barakallahu fikum resikonya besar, walaupun hartanya banyak. Ya, sehingga Imam Al-Qayyim mempermisalkan rumah yang kemungkinan besar akan ditembus oleh pencuri adalah rumah seorang rakyat jelata yang dia memiliki harta, namun yang menjaga harta tersebut hanya dia seorang diri, barakallahu fikum. yang bisa dengan mudah untuk dikelabui ataupun dia melancarkan tipu daya oleh barakallahu fikum sang pencuri tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, falyata'ammal labibu hadzal mithal haqqal ta'ammul. Maka perhatikanlah ya permisalan yang cerdas ini dengan sebenar-benar perhatian. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wali tunzilhu 'ala al-qulubi. Dan letakkanlah dalam hati-hati. Ya, kita diminta oleh Imam Al-Taib untuk merenungi, untuk mentadaburi, untuk introspeksi diri. Ya. Kita memiliki hati seperti rumah yang mana? Ya. Kita memiliki hati kita seperti rumah yang mana? Apakah rumah sang raja? Ya. Sepertinya ya, kita berat untuk mengkondisikan rumah kita sebagai rumah sang raja di mana pertahanannya begitu berlapis-lapis. Ya. Nah, tebal sekali bagi syaitan untuk menembus itu. Ya, mungkin posisi kita ya pada rumah seorang hamba ataupun rakyat jelata. Ya, yang kita seorang diri pertahanan keimanan kita yang tipis ini barakallahu fikum ya untuk menjaga bagaimana caranya agar tidak mudah ditembus oleh syaitan. Yakni dalam hal ini diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim adalah seperti seorang pencuri yang ingin mencuri harta yang ada di dalam ya diri kita barakallahu fikum. Fa innaha ala min walihi ya, maka sesungguhnya demikianlah persamaan kondisi hati tersebut. Ya. Nah, berarti kalau kita ibaratkan dengan jenis hati, ya rumah sang raja berarti pada posisi hati, jenis hati yang nomor berapa? Nomor berapa? Nomor tiga. Ya, jenis hati yang kemarin. Ya, nomor tiga. Rumah sang raja itu seperti jenis hati yang nomor tiga pada pertemuan yang lalu. Ya, nah, rumah sang hamba seperti jenis hati yang nomor dua pada pertemuan yang lalu. Ya, dan rumah yang kosong ya itu seperti permisalan hati ya pada hati yang pertama yang tidak memiliki keimanan ya tidak memiliki barakallahu fikum nilai-nilai kebaikan pada dirinya barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa qalbu khala min al-khairi kulli, ya mata hati yang kosong dari semua kebaikan ya wa huwa qalbul kafir wal munafiq, itu adalah hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Nah ya, jadi bagaimanapun dia menganggap dirinya taat kepada agamanya selama dia tidak berislam, selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setinggi manapun dia mengklaim dirinya seorang yang taat beragama, maka di dalam Islam ya dianggap bahwasanya hati mereka adalah hati yang kosong dari keimanan. Kafir wal munafik. Ya. Namun ada dua perbedaan antara orang kafir dan orang munafik. Ya. Perbedaannya barakallahu fikum, orang kafir ya, mereka di dalam hati-hati mereka, orang kafir dan musyrik sama masuknya. Ya, kafir itu orang Yahudi dan Nasara. Musyrik, orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah SAW. Ya, seperti musyrikin Mekah. Barakallahu yang menyembah berhala. Ya, mereka di dalam hati mereka sebenarnya. Ya, di dalam keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ya. Mereka meyakini hal itu. Namun mereka tidak mau mengucapkan dengan lisan. Mereka tidak mau mengikuti dengan perbuatan amalan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya banyak. Ya, karena khawatir hilang dunianya. Ya, karena kesombongan mereka, karena gengsi mereka, barakallahu fikum, ya, karena ingin kejelekan-kejelekan yang lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Nah, contoh misal, Ya. Bagaimana keyakinan seorang raja Heraklius ya. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan oleh Naam ya, tentang ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, oleh Abu Sufyan ya, yang tatkala itu masih kafir ya, ketika beliau datang ke Syam bertemu dengan Raja Heraklius menyebutkan ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Heraklius pun meyakini dalam hatinya, bahkan sampai sempat terucap, demikianlah ciri-ciri seorang Nabi. Nah, namun apa penyebabnya Heraklius tidak mau berislam? Karena dia khawatir tentang dunianya, tentang kepemimpinannya. Kalau seandainya dia mengaku berislam ataupun masuk dalam Islam, maka dia akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Barakallahu fikum. Dia akui dalam hatinya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, tapi dia tidak mau beriman. Kenapa? Karena khawatir kedudukannya itu lengser. Nah, demikian pula orang-orang Yahudi, sebagaimana dalam sirah disebutkan, ketika mendengar berita ataupun sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, orang Yahudi sudah bercerita, sudah menggembar-gemborkan. Ya, kepada siapa? Kepada bangsa Arab yang mereka anggap bangsa Arab adalah bangsa rendahan, suku barbar yang urusan sibuk dengan peperangan, khususnya ketika itu di Madinah. Ya, ketika itu di Madinah terkenal antara permusuhan antara Aus dan Khadraj yang sudah ratusan tahun, sehingga itu dijadikan penghinaan oleh orang Yahudi. Kalian itu sibuk perang bangsa kalian sendiri. Ya, nah, nanti akan datang seorang nabi yang akan meraih kalian. Ya, nah, itu mereka ungkapkan sendiri. Sehingga beberapa orang-orang Yathrib ketika itu atau Madinah sekarang namanya mendengar ucapan-ucapan orang Yahudi tersebut, sampai suatu hari mereka mendengar ada orang yang mengaku nabi dari Mekah. Ya, maka mereka menjelajahi siapa ini. Akhirnya mereka sampaikan kepada orang Yahudi, rupanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirim seorang nabi dari bangsa kami. Ya. Dan sifat-sifatnya sudah kalian sebutkan sama dengan sifat-sifat yang kalian pernah sebutkan dulu kepada kami, yang pernah kalian ceritakan kepada kami, dan dia akan memerangi kalian bukan memerangi kami. Nah, maka orang-orang Yahudi adalah salah termasuk kaum yang paling keras kepala dan gengsinya paling tinggi. Sehingga apa? Ketika tahu bahwasanya nabi bukan berasal dari Bani Israel, karena selama ini para nabi datang dari keturunan mereka yaitu Bani Israel, tapi ini datang dari bangsa Arab, maka disitulah mereka tidak pernah mau untuk mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mereka yakin mengakui. Barakallahu fikum. Demikian pula dengan orang musyrikin. Di hati-hati mereka, mereka mengenal siapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam ini. Sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib min Bani Hashim min Quraisy, seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang bisa dipercaya, seorang yang tidak pernah memiliki aib, seorang yang bahkan harta-harta mereka, barang dagangan mereka, mereka lebih percaya untuk dititipkan ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada anak-anak mereka sendiri. Mereka lebih yakin, lebih percaya terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada anak-anak mereka sendiri. Ya, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naik ke sebuah bukit dan mengatakan bahwasanya apabila aku menyampaikan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini akan datang pasukan berkuda ingin menyerang ya negeri kita, tempat kita ini, apakah kalian percaya? Semua mereka mengatakan kami percaya, tidak ragu dengan apa yang kau beritakan. Ya, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya aku ini adalah ya seorang yang akan menjadi saksi bagi kalian apabila kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui aku sebagai seorang rasul. Maka ketika itu orang yang pertama menentang justru pamannya sendiri, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib atau dikenal dengan Abu Lahab, ya, sehingga ketika itu turunlah surat Tabbat Yada, surat Al-Lahab, ya, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan kenapa? Karena mereka ya taklid terhadap ajaran nenek moyang mereka. Masa gara-gara datang Muhammad kita merubah ritual agama kita yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Ya, nah, dalam keadaan hati-hati mereka meyakini tentang kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang munafik sebaliknya, mereka ketika diajarkan syariat Islam, mereka beramal, mereka mengikuti syariat tersebut, tapi hati mereka mendustakan syariat tersebut. Ya, kalau orang kafir, mereka tidak mau beramal, tapi hatinya mengakui kerasulan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik, mereka beramal tapi hatinya tidak mengakui tentang kenabian, kerasulan dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah kondisi hati, keadaan orang-orang kafir dan munafik. Tempat di mana iblis ataupun syaitan itu tinggal di rumahnya. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fadzalika baitu syaitan, maka hati yang seperti itulah rumahnya syaitan. Ya. Hati yang seperti itu, hati yang kosong daripada kebaikan, seperti hatinya orang kafir dan orang-orang munafik, di situlah syaitan membuat base camp-nya, menjadikan dia sebagai rumah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qad ahrazahu, setan telah mendapatkan rumah tersebut linafsihi, untuk dirinya, wastautanahu, dan setan tersebut menjadikan sebagai tempat tinggalnya, wattakhadahu saknan, dan setan tersebut menjadikan rumah yang seperti itu sebagai kediamannya, wa mustaqarran, dan sebagai tempat menetapnya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi hati orang-orang kafir, hati orang munafik, mungkin kita melihat mereka hidupnya bahagia sekali. Ingat, hidupnya, kehidupannya yang sifatnya apa? Fana. Bahagia wajar. Memang Allah berikan dunia ini bagi mereka, tapi tidak akhiratnya. Tapi tidak syurga, Allah haramkan syurga bagi mereka. Yang kenikmatannya abadi selama-lamanya, Allah haramkan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi dunia, mari kita lihat, masya Allah, hidupnya mewah sekali. Mereka ingin ini bisa, ingin itu bisa. Mereka ingin melampiaskan hawa nafsunya. Bebas sekali, hidupnya bebas. Ya, pergaulannya bebas. Ya, negerinya masya Allah indah sekali. Subur. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan sekarang ingin kita pergi ke sana untuk menikmati bagaimana pemandangan pegunungan, lautan yang ada pada negeri-negeri orang kafir. Kayaknya indah sekali. Ini sering dijadikan oleh dalil, oleh orang-orang misionaris, bahwasanya menjadikan dunia ini sebagai sebuah hujah, bahwasanya agama yang benar adalah agama yang negerinya itu damai, indah, tentram ketika di dunia. Ya, hati-hati. Lihat itu negeri muslimin. Konflik gak pernah berakhir. Perang terus. Ya. Nah, lihat negeri-negeri orang yang kalian bilang kafir itu. Indah, damai, tentram, aman, sejahtera. Ya. Nah, semua orang bebas meluapkan emosinya, meluapkan barakallahu fi hawa nafsunya. Ya, yang suka sesama jenis silahkan. Yang LGBT silahkan. Yang kumpul kebo silahkan. Yang mau produksi minuman keras silahkan. Yang mau barakallahu fikum, ya, mengambil untung dari riba silahkan, membuat perdagangan dengan sistem ribawi silahkan. Di sini tuh, di situlah rumah syaitan, di situlah rumah iblis. Di dunia ini mereka markasnya di hati kufar wal munafik. Di sanalah dia, ya, bermarkas. Sehingga apa? Dia jadikan dunia ini ibarat surga. Seolah dunia ini tidak akan ada akhirnya. Seolah dunia ini tidak akan ada habisnya, sehingga mereka menikmati itu semua, barakallahu fikum. Nah, fadzalika baitu syaitan, dan yang seperti itu, hati yang seperti itu dari orang kafir dan munafik adalah rumahnya syaitan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, yang mana dia telah mengambil hati orang-orang kafir dan munafik itu sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat menetapnya. Fa ayyu syai'in yusriqu minhu? Ya, lalu atas dasar apa setan itu harus mencuri dari rumah miliknya sendiri? Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, seperti rumah kosong tadi. Ya. Dia bukan mencuri di situ. Dia datang ke situ untuk menetap. Gak ada yang jaga kok. Ya, gak ada siapa-siapa kok. Ya, dia masuk, ya, gak perlu kulonuan, ya, dia menetap, buat rumah dia di situ. Ya. Wafihi, dan di dalam rumah tadi, rumah yang kosong tadi, ya, syaitan menetap dengan apa? Khazainuhu. Di rumah itu ada perbendaharaan, pembendaharaan syaitan. Ya. Nah, wadakhairuhu, dan simpanan-simpanan syaitan. Wasyukuku, dan jalan-jalan. Ya, syaitan di situ. Wa khayalatu, dan khayalan-khayalan, angan-angan syaitan ada di situ, di rumah itu. Wa wasawisuhu, dan bisikan-bisikan syaitan ada di rumah tersebut. Maksudnya apa? Di dalam hati yang kosong seperti itu, disitulah tempat syaitan bernaung, syaitan bermarkas, syaitan memilih sebagai tempat tinggalnya. Barakallahu fikum. Ya. Ingat, orang kafir sudah tidak perlu diganggu syaitan. Mau nafsunya sendiri saja sudah bisa merusak diri. Ya, apalagi enggak perlu harus syaitan menguasainya untuk numpang tinggal di dalam hati orang-orang kafir dan munafik. Maka seorang muslim jangan sampai hatinya kosong daripada keimanan dan kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan sampai hati seorang yang mengaku sebagai seorang yang muslim, yang berislam, ya, hatinya itu tidak memiliki keimanan. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi berzakat, punya harta banyak, punya kemampuan, malah pergi jalan-jalan ke negeri kafir, bukan naik haji. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, demikian pula, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, mereka tidak perlu peduli dengan syariat agama Allah, maka mereka perorak-orak syariat agama Allah. Ya, seperti mereka menyebar syubhat. Apa contohnya? Ya, barakallahu fikum, yang terbaru ini katanya tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang mengatakan wajibnya sholat 5 waktu. Ini bikin heboh ini. Bikin keraguan di tengah-tengah muslimin. Ya, barakallahu, walaupun diklarifikasi kalau saya sih sholat. Ya, cuman saya tidak menemukan ayat yang sharih menjelaskan tentang ya sholat 5 waktu. Padahal Al-Quran itu ditafsir dengan hadis. Barakallahu, Al-Quran maknanya terkadang secara umum meluas. Nah, barakallahu fikum. Dan ditafsirkan dengan hadis. Dia ini seolah ingin mempermainkan ad-din, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi syubhat-syubhat yang lainnya. Barakallahu fikum. Hati-hati, disitulah syaitan gemar sekali duduk bernaung di rumah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ya, sehingga malam ini Al-Imam Al-Qayyim mengajak kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri, kita berada di hati yang nomor berapa, jenis yang mana, dan hati kita ini seperti sebuah rumah yang bagaimana keadaannya. Ya, maka apabila keadaannya sudah mulai kosong, hati-hati, segera perbaiki. Segera perbaiki hati yang sudah mulai kosong. Gambarannya gimana? Sudah malas. Tanda-tanda mau kosong gimana maksudnya? Sudah malas berat untuk sholat. Malas untuk beribadah. Melakukan ketaatan. Senangnya maksiat. Senangnya maksiat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jangankan thalabul ilmi. Ya, sholat saja yang sudah harusnya seperti melebihi kebutuhan makan dan minum. Sudah malas. Bahkan sudah pernah meninggalkannya dengan sengaja. Wa iyyadu billah. Maka hati-hati. Ini jalan menuju pada syaitan sedang bersiap ingin membuat hatinya sebagai rumah bagi dirinya. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga hati kita. Terus menggenggam hati kita. Terus memelihara hati kita. Agar hati kita senantiasa memiliki cahaya iman. Agar hati kita senantiasa menuju dengan ya banyaknya penjagaan-penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan kepada kita. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته